Wajahmu, hatimu telah lama ku dambakan. Kamu yang sejak dulu aku nantikan. Ketika kau di sampingku, berdebar rasa di hatiku. Diriku tersipu malu karena dirimu. Ku ingin kau milikku. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I. You and I. Dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku. Milikku. Oh, oh. Senyummu, candamu selalu dapat ku bayangkan. Kamu yang sejak dulu aku nantikan. Ku ingin kau milikku. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I. You and I. Dan kita kan selalu. Dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku. Kau milikku.